Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Setelah sama-sama kita melewati 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, tiba kini saatnya kita pada hari kemenangan. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Dan spesial untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting dan juga bermanfaat untuk kita ajak berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Bapak Kapolri, Bapak Badrudin Haiti beserta Ibu Nining Badrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya disempatkan untuk datang ke Tafsir Al-Misbah. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada jajaran dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Idul Fitri kita berbicara mengenai hari kemenangan, kembali ke fitrah, kembali ke asal. Sesuatu yang merupakan puncak dari keberhasilan kita setelah menahan dan melawan hawa nafsu selama penuh di 30 hari. Apa makna di dalam Idul Fitri yang bisa sama-sama membuat kita merasa lebih nyaman hari ini? Saya persilahkan kepada Pak Quraish. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dulu selamat lebaran. Selamat Idul Fitri. Ini hari raya, hari besar. Mengapa dia besar? Mengapa hari itu kita nilai besar, raya? Salah satu sebabnya adalah bahwa karena pada hari itu ada peristiwa yang mempunyai dampak yang besar atau memiliki nilai yang besar. Hari proklamasi, hari besar, hari raya. Terjadi proklamasi dan dampaknya luar biasa untuk bangsa kita. Nah, hari raya Idul Fitri, hari besar, hari raya. Ada nilai-nilai pada hari itu yang harus kita ingat, harus kita hayati, dan harus memberi dampak dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun kehidupan kita secara kolektif. Apa nilai itu? Nilai itu adalah nilai fitrah. Hari raya Idul Fitri. Fitrah itu kalau dari segi Al-Quran mempunyai tiga makna. Makna yang pertama, suci. Ini hari suci. Makna yang kedua, itu asal kejadian. Makna yang ketiga, agama yang benar. Mari kita rinci satu persatu ini. Apa itu suci? Suci itu ada tiga unsurnya. Indah, benar, baik. Kalau dia cuma indah, tidak suci. Karena bisa ada keindahan tapi merusak. Kalau dia cuma benar, belum dinamai suci. Harus baik. Gabungan dari tiga hal inilah yang namanya suci. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Mencari yang baik menghasilkan akhlak, etika. Mencari yang indah menghasilkan seni. Peradaban gabungan dari tiga hal. Jadi orang yang beridul fitri menghayati ini, itu sebenarnya membangun negerinya, membangun dunia, membangun peradaban baru. Ini dampaknya luar biasa kan? Itu kalau kita katakan suci. Mari kita lihat agama. Agama yang benar. Kalau dari segi bahasa, agama itu katanya asalnya dari A dan Gam. A itu artinya tidak, Gam itu artinya kacau. jadi yang beragama itu tidak kacau. Semua kekacauan berdampak buruk. Dan semua kekacauan tidak direstui agama. Sampai-sampai dalam pandangan ulama-ulama itu mereka berkata, pemerintahan yang berlaku aniaya itu lebih baik dari kekacauan. Kan agama tidak mau kacau. Kalau hidup Anda kacau, Anda tidak mencerminkan keberagamaan yang baik. Jadi kalau kita berkata Idul Fitri, kita kembali kepada ketertiban. Yang ketiga tadi agama, di sisi lain dari segi bahasan keagamaan. Agama itu ketulusan. Nabi bersabda, ad-dinun nasiha, tulus. Ketika ditanya, Nabi ditanya, itu tulus kepada siapa? Dia bilang, tulus kepada Tuhan, tulus kepada Nabi, tulus kepada pimpinan, tulus kepada semua anggota masyarakat. Kalau Anda tidak tulus pada pimpinan, Anda tidak beragama dengan baik. Kalau Anda tidak tulus pada Tuhan, tidak diterima ketulusan Anda. Tidak tulus pada masyarakat, bukan tidak beragama. Jadi kita kembali lagi, Idul Fitri memerlukan ketulusan. Satu lagi, agama itu interaksi positif. Interaksi, hubungan, timbal balik. Kira kita lanjutkan. Ya, baik, ini baru dimulai tapi semua sudah memperhatikan karena menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Ada orang berkata, saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Ya, itu bukan maaf namanya. Maaf itu menghapus. Tidak ada lagi. Baik, kita lanjutkan lagi tentunya Tafsir Al-Misbah, Bangun dan Bersihkan Negeri. Dimana tadi Pak Qurais pada segmen sebelumnya mengatakan bahwa dalam bulan Ramadan yang sudah kita lewati, kita masuk ke dalam Idul Fitri. Kita harus kembali suci. Suci ada tiga, harus indah, benar, dan juga baik. Inilah yang juga membentuk sebuah peradaban. Dan termasuk dalam agama di dalamnya. Agama adalah tidak terjadi kekacauan. Jadi semuanya harus teratur. Nah, kita lanjutkan lagi Pak Qurais. Ya. Yang ketiga tadi kita katakan, arti fitrah itu asal kejadian. Dalam pandangan Islam, asal kejadian manusia itu bersih. Kita tidak membawa dosa. Kalau kita lihat bayi, siapapun walaupun dia belum kenal, kalau dia ini dia tertawa. Boleh jadi kita membawa pisau, dia tidak mengenal sangka buruk. Itu asal kejadian kita. Kehidupan inilah yang menimbulkan kesalahpahaman, sangka buruk. Nah, maka yang beridul fitri berusaha bersangka baik. Yang beridul fitri, kalau pernah terjadi dendam di dalam hatinya, dia hilangkan dendamnya. Dia memaafkan. Saya seringkali berkata, maaf itu bukan berarti tidak melupakan. Ada orang berkata, saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Ya, itu bukan maaf namanya. Maaf itu menghapus. Tidak ada lagi. Idul Fitri saatnya untuk kita kembali ke asal kejadian kita. Ini bersih, suci, pandangan selalu positif, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai inilah yang menjadikan hari ini hari raya, hari besar. Sikap itulah yang harus diambil oleh setiap orang yang beridul fitri. Nah, itu juga sebabnya ditarik kesan dari segi bahasa Syawal. Sekarang bulan Syawal ya. Syawal itu artinya meningkat, mengangkat. Ini bulan masanya kita mengangkat. Kita meningkat. Meningkat secara pribadi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan segala kebaikan untuk diri, bangsa, bahkan untuk umat manusia. Itu makna sebenarnya daripada Idul Fitri. Sehingga dia menjadi hari yang sangat-sangat keagungan. Hari Raya Idul Fitri ini juga dirayakan sebagai hari peletakan pertama ajaran agama. Kenapa? Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Jadi kita rayakan ini. Nah, dan agama ini memerintahkan Nabi melalui wahyu pertama yang turun itu adalah bacalah. Baca itu bukan sekedar melihat suatu teks untuk kita baca, tapi baca masyarakat, baca alam raya, baca ayat-ayat Tuhan. Atas dasarnya melangkahlah karena Allah. Saya kira itu makna Idul Fitri. Ya, baik, makna Idul Fitri. Terima kasih Pak Quraisy. Langsung kalau gitu saya akan persilahkan ke Pak Kapolri, Pak Badruddin Haiti, apabila ingin bertanya atau mengatakan suatu kepada Pak Quraisy. Jangan bertanya lah, berkomentar lah Pak. Berkomentar boleh. Begini Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwa agama itu tidak kacau. Tidak kacau. Tetapi ini bagus untuk bisa di... pengertian ini dijelaskan kepada seluruh umat memang. Ya. Karena memang yang dilihat oleh masyarakat bahwa seringkali mengatasnamakan agama malah justru merusak, justru membuat permusuhan dengan yang lain. Nah, ini yang harusnya bagaimana gitu. Karena kita di dalam Idul Fitri itu juga kita harus berprasangka baik, tidak berprasangka buruk. Bulan puasa ada saja yang nanti misalnya, oh ini warung kok buka di siang hari, kemudian dirusak dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu harus dikasih tahu, dihilangkan. Iya. Nah, ini melalui Pak Ustadz barangkali bisa jelaskan kepada seluruh umat. Terima kasih. Iya. Sekarang begini Pak, agama itu menghendaki kedamaian. Agama itu mau damai. Semua agama gitu. Damailah di bumi. Itu dalam ajaran Kristen. Ajaran Budhaisme juga. Om Santi Santi di Hindu ya. Kita assalamualaikum. Agama mau damai. Dan kedamaian itu tidak akan lahir kecuali terlebih dahulu Anda damai dengan diri Anda. Nah, kekeliruan kita seringkali kita tidak faham agama. Jadi lahirlah kekacauan atas nama agama. Ini kesalahannya dua. Kesalahan pertama, dia membuat kekacauan. Kesalahan kedua, memperatasnamakan agama. Nah, ada hal yang menarik. Agama itu menghendaki stabilitas. Hidup ini baru kita bisa bekerja dengan baik kalau situasinya stabil. Kita lihat dalam hari besar atau hari raya sebenarnya terselip sesuatu kesan stabilitas. Mari kita lihat di Idul Fitri. Berulang kan? Tahun lalu ada Idul Fitri. Ada. Dua tahun sebelumnya ada. Ada. Hari Proklamasi selalu 17 Agustus. Dalam hari besar ada pengulangan dan pengulangan itu menandakan stabilitas. Kita tidak bisa berlebaran Pak kalau kacau. Hidup begitu juga. Bumi begitu juga. bumi ini bergerak, tapi Tuhan meletakkan gunung-gunung supaya dia mantap. Allah mengutus nabi-nabi, memberi nilai-nilai, laksanakan nilai-nilai itu. Tapi anehnya Quran berkata Allah mengutus nabi-nabi untuk membawa bukti-bukti kebenaran dan membawa nilai-nilai, dan juga menurunkan, menciptakan besi. Apa kaitannya besi dengan nilai-nilai? Boleh jadi Pak menjelaskan nilai-nilai orang-orang yang mengerti nilai, katakanlah kiai-kiai. Pak Kurais, kita bisa tahan dulu penjelasan mengenai besi ini karena cukup panjang, tapi kita break sebentar. Ini penting Bapak, mengingat bahwa nilai-nilai yang mungkin kita ketahui sama-sama tidak ada hubungannya dengan besi yang diciptakan di bumi yang ternyata juga mempengaruhi nilai-nilai yang ada. Seperti apa? Kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Jadi Bapak tidak usah ragu Pak, direstui oleh Al-Quran. Bahwa kalau ada yang melanggar, setelah dinasehati, setelah diberitahu, ditindak. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah edisi khusus spesial Idul Fitri bersama Pak Quraish Shihab, Pak Badruddin Haiti, Ibu Nining, dan Ibu Syed Ibram Dunar. Tadi Pak Quraish menjelaskan bahwa di dalam dunia ini, bumi ini harus ada stabilitas. Ya, bumi berputar, tapi Allah menaruh gunung-gunung agar dia tetap stabil. Ada nilai-nilai di dalamnya, termasuk juga besi. Besi ini buat apa Pak Quraish? Ya, jadi begini, para penganjur kebaikan sudah menjelaskan nilai-nilai itu. Tapi kan ada saja yang ngaco Pak. Siapa yang harus bergerak untuk menghalangi kekacauan ini? Kekuatan besi. Jadi Bapak tidak usah ragu Pak, direstui oleh Al-Quran. Bahwa kalau ada yang melanggar, setelah dinasehati, setelah diberitahu, ditindak. Itu sebabnya itu ada surah dalam Al-Quran namanya Suratul Hadid, surah yang berbicara tentang besi. Di situ salah satu ayatnya menjelaskan Tuhan mengutus nabi-nabi dengan membawa nilai-nilai dan bukti-bukti, dan juga menurunkan besi yang punya kekuatan yang besar. Nah, jadi stabilitas tidak bisa tercipta kecuali dengan kehadiran polisi. Berarti Idul Fitri itu memerlukan stabilitas, polisi yang jaga itu pahalanya luar biasa. Ya. Stabilitas kita perlukan, tetapi harus berdasar kerjasama, bukan cuma polisi. Ya, ya kan? Ya. Penganjur agama, lembaga-lembaga dan sebagainya. Dan harus selalu diawasi, jangan sampai penegakan itu melanggar HAM. Itu baru stabil. Itu baru kita berhari raya. Saya kira itu Pak. Jadi tapi kalau yang besi tadi digunakan kan pasti itu melanggar HAM. Belum tentu Pak. Besi ini senjata ya Pak ya. Besi ini senjata ya, kita lihat. Kekuatan maksudnya. Kekuatan. Nah, kekuatan itu kan ada kalau di istilah kepolisian itu upaya paksa. Sebetulnya upaya paksa itu melanggar HAM juga. Cuman melanggar HAM-nya yang dilegalkan oleh undang-undang. Itu kan begitu. Tetapi penggunaan kekuatan dan kekerasan, saya katakan kekerasan itu kalau pada tempatnya dibenarkan. Kenapa perang dibenarkan? Jadi itu makna Tuhan menciptakan. Karena itu saya katakan harus ada kerjasama dan harus diingat jangan sampai itu melanggar. Ibu Nining mau menyampaikan sesuatu mungkin kepada Pak Quraish atau kepada pemirsa? Iya, ini Pak, saya ingin bertanya. Biasanya setelah kita menjalankan puasa sebulan penuh ditutup dengan sholat Idul Fitri Pak ya. Nah, apakah setelah sholat Idul Fitri itu kita bersalam-salaman? Apakah dalam bersalam-salaman itu disyariatkan dalam Islam? Satu dulu hal, Islam tidak menetapkan bentuk, tidak mensakralkan bentuk. Tidak ada bentuk. Islam juga sangat menghormati apa yang kita namakan sekarang kearifan lokal. Ada cara kita yang berbeda dengan cara negara lain. Kalau kita berbicara tentang maaf memaafkan atau salam ini, kita punya cara salam. Mari kita pertahankan cara kearifan ini selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Termasuk melalui SMS. Bisa SMS melalui SMS. Lebaran. Itu sebabnya kita kan sebenarnya kalau salam-salaman itu biasanya begini ya, ya. Itu kan ya. Adat kita, bukan cipika-cipiki. Saya lebih suka salamannya begini, itu rasanya lebih mantap itu kan. Nah, ada kalau di negara lain boleh jadi pelukan, tidak melanggar agama, mau pelukan bagus. Tetapi kalau yang melanggar, biarlah itu menjadi kearifan mereka. Kita punya kearifan. Jadi kita harus mempertahankan budaya kita yang baik. Ah, itu lagi ada falsafat salam itu, Bu. Begini, ada tingkat-tingkat dari hubungan baik setelah kesalahan orang. Yang pertama, berkata padanya, saya akan jalan sendiri, silahkan Anda jalan. Tidak bertemu. Yang kedua, lebih baik dari ini. Dia katakan, saya tidak marah. Tetapi, saya akan ingat. Saya tuntut di akhirat. Ya, toh? Bisa begitu, toh? Yang ketiga, dia katakan, saya akan memaafkan Anda. Maaf sudah tidak ada di hati, sudah hapus. Yang keempat, yang lebih baik, buka lembaran baru. Lembaran itu diibaratkan dengan telapak tangan. Kita buka lembaran baru. Kalau lembarannya masih itu juga, kita hanya stip, sudah agak apa namanya ini, berbekas. Salaman, buka lembaran baru. Membuka lembaran baru yang lebih tinggi lagi, memberikan sesuatu yang baik untuk yang pernah bersalah pada ibu. Itu namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada orang yang pernah bersalah pada Anda. Tapi ini tadi kalau bilang oke deh, Anda jalan di sendiri, saya jalan sendiri, tidak, belum saat belum salaman namanya itu. Ya, saya kira. Baik, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Melakukan sesuatu untuk umum itu jauh lebih banyak pahalanya daripada melakukan untuk diri sendiri. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah edisi spesial Hari Raya Idul Fitri. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dari Kepolisian Publik Indonesia untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish. Ini berhubungan dengan Kanada Kepolisian juga, Pak. Tadi pertanyaan Pak Badruddin juga menginspirasi saya akan adanya gerakan-gerakan radikal yang saya baca di koran, saya lihat di berbagai macam media ini ada, dan mengatasnamakan agama, Pak Quraish. Sehingga kadang-kadang kita jadi berpikir, ini yang benar yang mana? Karena semuanya sepertinya punya kebenarannya masing-masing. Menurut Pak Quraish, apa yang harus dilakukan dengan berbagai macam aliran dan juga ajaran yang ada? Prinsipnya begini, agama itu mau damai. Sebagian dari ajaran agama itu, kebenaran di dalamnya bisa beragam. Saya beri contoh sehari-hari. Kalau Al-Quran dinamai Allah, dinamai Rasul, hidangan Tuhan. Semakin kaya orang, semakin beragam hidangannya. Kalau saya ke pesta, disodorkan oleh pengundang teh, kopi, kok, dan sebagainya. Apapun yang saya ambil, tuan rumah senang. Walaupun beragam. Tuhan juga begitu. Al-Quran juga begitu. Saya lihat dari sini, menurut saya ini yang benar. Tapi ketika saya di pesta memilih teh, saya tidak boleh mempersalahkan orang yang memilih kopi. Begitu kebenaran agama. Anda pilih karena apa? Agama, semua agama tujuannya satu, Tuhan. Caranya bisa beda-beda. Saya sering beri contoh mahasiswa, kalau saya berkata saya belum makan, apa maknanya? Belum makan. Apa maknanya? Saya berkata, saya belum makan. Lapar. Satu. Yang kedua, saya kenyang. Jadi saya belum makan. Benar juga kan? Yang ketiga, jangan habiskan makanan itu. Saya belum makan. Tidak ada yang dapat memastikan makna suatu redaksi kecuali pengucapnya. Yang lain, indikator-indikator. Tapi di dalam Al-Quran itu, setiap ayat yang turun, Pak Ustaz, itu kan ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya. Betul. Sehingga kalau di luar konteks ini kan berarti tidak tepat. Betul, karena itu perhatikanlah konteksnya. Ada orang yang hanya memperhatikan redaksi. Kita harus memperhatikan konteksnya. Sama ibu berkata pada anak gadisnya, jangan pakai perhiasan. Lihat konteksnya. Oh, dia mau keluar malam. Tapi kalau ke pesta boleh enggak? Lihat konteksnya. Seringkali orang mempersempit makna suatu kata. Padahal makna salah satu contoh itu soal jihad. Dipikirnya perang. Bagus deh kalau mengartikan perang. Tapi sasarannya siapa? Apa manusia? Tidak selalu. Kita perang melawan narkoba, Pak. Kita perang melawan kemiskinan. Kita perang melawan penyakit. Hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Jadi harus lihat konteksnya. Jangan untuk kepentingan seseorang, kepentingan kelompok. Lantas kita berkata, ini yang benar, yang lainnya salah. Jadi seperti itu saya kira ya. Baik, terima kasih Pak Kores untuk jawabannya. Saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, yang sudah hadir. Pertanyaan pertama. Yang di belakang dulu, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan masalah ibadah yang kami sering kami jumpai di dalam melaksanakan tugas yang ada hubungannya dengan masalah tugas Polri di lapangan. Di dalam melaksanakan ibadah, kita seringkali tidak bisa mengikuti melaksanakan tugas ibadah karena melaksanakan tugas. Bagaimana hukumnya dan bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, begini dulu, kalau kita berkata ibadah, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu adalah yang telah ditetapkan oleh Tuhan atau Nabi, caranya atau tempatnya atau kadarnya. Salat itu ibadah murni. Salat lima waktu. Salat lima waktu atau salat secara keseluruhan. Sudah ada caranya, berdiri, baca Fatihah, sudah ditentukan caranya. Jual beli, tidak ada caranya. Nilainya harus yang sesuai kesepakatan. Dan yang dijual itu sesuatu yang bermanfaat. Ibadah murni ini ada dua lagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. salat Idul Fitri itu tidak wajib. Dia sunnah. Jadi kalau kita tidak melakukannya, tidak berdosa. Walaupun dianjurkan agar semua orang, ibu-ibu, perempuan yang tanggulang pun dianjurkan pergi. Nah, sekarang, bisakah terlaksana dengan baik dan tentram salat Idul Fitri itu tanpa ada petugas yang menjaga? Tidak. Tidak bisa. Kalau begitu, yang mana lebih baik bagi yang ditugaskan untuk sholat Idul Fitri tapi dia tidak tidak melaksanakan tugas memberikan ini, atau dia laksanakan tugasnya? Tugas itu juga ibadah. Tugas itu juga ibadah, dan dalam konteks ini ibadah yang ritual ini tidak akan terjaga dengan baik tanpa kehadiran dia. Jadi dia punya pahala bisa lebih banyak. Walaupun dia tidak. Ya kan? Prinsipnya seperti itu, Pak. Melakukan sesuatu untuk umum itu jauh lebih banyak maaf pahalanya daripada melakukan untuk diri sendiri. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Jaga aja kami. Terima kasih loh, Pak, sudah terus berjaga di hari libur sekalipun. Oke, baik. Saya langsung berikan kesempatan kepada penanya kedua. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kompol Kurnianingsih dari Bareskrim Polri. Ini terkait tidak di Ramadan, apa tidak di bulan Lebaran, tapi terkait masalah jilbab. Alhamdulillah Polri sudah mengizinkan Polwan untuk berjilbab. Nah, tapi ada beberapa di hati teman-teman, mungkin ada yang ingin tapi belum pas hatinya gitu untuk berjilbab. Nah, bagaimana mungkin pendapat Pak Ustadz mengenai menguatkan keinginan hal tersebut untuk selalu berjilbab sesuai dengan Anisa di 31. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kami harus berbuat untuk teman-teman yang belum berjilbab, mungkin ingin berjilbab, untuk dikuatkan, bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya akan disampaikan oleh Pak Qurais setelah break. Jangan kemana-mana. Perbedaan itu direstui agama, yang tidak direstuinya perpecahan. Setiap Anda berusaha untuk menghapus perbedaan, yang lahir adalah teror. Baik, langsung saja kita dengar kira-kira bagaimana jawaban Pak Qurais atas pertanyaan dari Ibu Komol tadi soal polisi yang sekarang sudah diperbolehkan untuk berjilbab, tapi ada di beberapa polisi yang masih ragu-ragu untuk menggunakan jilbab. Mungkin karena tugas, mungkin karena belum pas di hati, tapi kiranya baiknya bagaimana, Pak? Sekarang begini, yang pertama dulu, berbeda-beda penafsiran menyangkut perintah Tuhan untuk tidak menampakkan hiasan, itu yang di surat An-Nur, kecuali apa yang nampak. Itu pengertiannya berbeda-beda. Ada yang berkata harus menutup seluruh tubuh. Jadi ibu-ibu ini belum sesuai dengan, masih kelihatan mukanya kok. Ya tahu. Penafsiran seperti itu yang digunakan antara lain di masyarakat Saudi Arab, atau yang bercadar. Ada yang berkata bahwa kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu. Jadi, tapi ini juga masih kurang yang saya lihat. Masih ada yang kelihatan rambutnya. Ada juga yang berkata boleh wajah sampai setengah tangan. Ada juga yang berkata bahwa boleh selama pakaian terhormat dan sesuai dengan adat kebiasaan. Macam-macam. Orang yang ingin berjilbab tetapi belum berjilbab, itu namanya dia tidak ingin. Nah, kalau yang belum ingin, belum mau, sedangkan ibu ingin agar dia berjilbab, promosikanlah. Oh, Anda lebih cantik kalau pakai jilbab dari tidak. Anda lebih terhormat pakai jilbab atau tidak. Pengaruhi dia supaya dia ingin. Tapi saya tidak bisa mengerti seorang polisi ingin berjilbab tapi belum berjilbab. Kalau dulu sebelum Pak Badruddin izinkan, boleh jadi ada alasannya. Sekarang apa alasannya? Selama ingin. Jadi tidak logis itu. Jadi belum mau ya Pak? Ah itu belum mau. Bukan belum ingin. Ya udah biarin aja gitu ya Pak. Dipromosikan lah Bu, diajak lah. Baik, Pak Badruddin, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya, ini kan bangsa kita ini Pak Ustadz kan terdiri dari berbagai suku. Plural lah. Ada suku, agama, bahasa. Ini tentu keharmonisan dalam kehidupan sosial ini yang harus kita jaga. Betul. Namun seringkali terkoyak berbagai hal. Ya, adalah kelompok intoleran, ada kelompok radikal, ada pemilu, kepentingan berbeda, ada konflik-konflik yang lain. Nah, ini mengoyak keharmonisan dalam kehidupan sosial bangsa kita. Nah, mumpung momentum ini adalah momentum Idul Fitri, bagaimana kita membangun kembali keharmonisan kehidupan sosial masyarakat kita itu dengan semangat Idul Fitri. Ini. Saya kira begini Pak, setiap bangsa itu mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai bangsa kita berbeda dengan nilai-nilai bangsa Mesir. Kita prinsipnya berbineka, tapi tunggal. Jati diri bangsa kita Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan. Ini yang kita harus jelaskan dalam dua tanda petik, promosikan. Saya sebenarnya lebih ingin berkata ingatkan, karena ada orang yang lupa. Kita hidup berbangsa dan perbedaan itu keniscayaan. Semakin berbeda kita, semakin kaya kita, Pak. Perbedaan itu direstui agama. Yang tidak direstuinya perpecahan. Setiap Anda berusaha untuk menghapus perbedaan, yang lahir adalah teror. Tuduhan kafir fasik. Tuduhan pengkhianatan. Kenapa kita tidak? Kita punya falsafah bangsa kita ini sudah luar biasa hebatnya. Kita berbeda-beda. Biarlah kita berbeda. Ajaran agama kita berbeda-beda. Ajaran Islam dalam rinciannya bisa berbeda-beda. Kali ini saya menganut ini, tapi kalau saya sulit, saya pindah ke sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis batal wudu toh. Kalau di haji bagaimana? Kita pakai yang membolehkan. Ini yang harus kita tumbuhkan, bahwa kebenaran bisa beragam. Setiap usaha untuk menghapus perbedaan akibatnya fatal. Nah, jadi kita berbineka, semuanya benar, semuanya baik. Tapi ini lantas ada yang mau paksakan. Kalau dalam bidang agama dituduhlah, oh itu kafir, itu sesat. Jadi perlu di orientasi kita perlu ubah. Salah satu di antaranya yang perlu diubah itu menurut para pakar sekarang, mengubah kurikulum pendidikan. Kita masih terlalu berpegang pada pendapat-pendapat dari luar, padahal kita punya masyarakat berbeda dengan luar, situasi kita berbeda dengan di luar, kepentingan kita bisa berbeda-beda. Mari kita melihat kepentingan kita, kepentingan bangsa kita, dan tanpa stabilitas kita tidak bisa membangun. Tanpa stabilitas. Ya, saya kira. Baik, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini dihubungkan dengan kembali pada kembali fitrinya hati kita, Pak. Iya, jadi saya kira iya. Mari kita beridul fitri. mari ketika kita beridul fitri kita kembali kepada agama, hati kita terbuka, saling memaafkan. Mari kita menjadi seniman, budiman, sekaligus ilmuwan. Karena itulah fitrah. Saya kira kita akan beridul fitri. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita telah mencapai kemenangan dengan idul fitri, tapi kita masih harus memperjuangkan untuk mencapai kemenangan. Saya kira itu kesimpulan. Terima kasih Pak Kuresia, Pak Badruddin Haiti, terima kasih, ya, Ibu terima Nining kasih. Juga terima kasih, Bapak dan Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang walaupun banyak sekali di antara saudara-saudara Anda sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah-tengah kehangatan keluarga, tapi Anda tetap berjuang, tetap semangat bertugas mengamankan keberadaan dan juga negara Republik Indonesia. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin, dan tentunya sampai berjumpa pada tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.